Setelah saya ini ada perawakan yang kayak Indo-Indo gitu. Irungnya dowo, matanya blolo, melok-melok. Nah, siapa dia? Ya, rambutnya panjang. Untungnya dowo. Untungnya dowo. Cok lah mas. Kita panggil sama-sama buat Irina Gea Monata. Bapak mas, gara-gara kau lah. Suara angin sing ngeridu ati, ngelingake sliramu sing tak tresnani. Ingin nangis ngetokke lo ning pipi. Ngalem neng jodohku, tanpa nama Alhamdulillah. Selamat siang, assalamualaikum.